Halo, selamat siang, silakan. Ya, selamat siang, Bu Mary. Iya, Pak. Tentu kita perlu menyampaikan kepada pemerintah untuk meningkatkan janin yang berkualitas, tidak perlu 9 bulan cutinya, tapi biaya masuk harus diturunkan supaya harga daging sapi murah, jadi ibu-ibu juga mendapat asupan yang baik gitu. Terima kasih. Ya, Pak Edison, selamat siang, silakan. Ya, itu sapi berjenggot itu, Bu, yang bikin mahal. Kan ketangkep tuh kemarin ininya tuh, mafianya. Ya, mudah-mudahan dengan ketangkep ini harga sapi bisa turun. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Amin. Silakan Pak Amin. Ya, selamat siang. Selamat siang. Indonesia dari dulu saya kan suka partisipasi. Ya, memang semua bahan bantu dimonopoli. Mangga mahal, telur monopoli, gula monopoli, apalagi beras. Ya itulah di Indonesia. Jadi orang yang kaya tuh makin kaya. Rakyat tuh suruh makan barang mahal. Sekarang coba contoh buah di stop. Kita makan buah lokal lebih mahal, gak enak lagi. Tapi pemerintah tuh segala sesuatu tuh dia gak punya persiapan. Saya kan sering nonton TV mulai parabola. Kita lihat jongkok, barang-barang semua tuh dikontrol. Dan seperti Indonesia, ada apa-apa pemerintah kontrol. Barang dia semua lebih murah. Apalagi daging babi sana murah. Sini, waduh, kayak suruh makan tempe sama oncom aja. Dia sama bodoh. Makasih Pak Amin. Pak Irlan, silakan Pak. Selamat siang. Ya, selamat siang. Jadi memang menurut saya harga sapi ini yang sampai tertinggi ya, termahal di dunia ini, bukan lagi pakai teori ekonomi. Karena sampai saat ini saya lihat demand permintaan masyarakat yang biasa-biasa saja, supply juga biasa-biasa saja. Ternyata di sini ada yang bermain pihak ketiga, yaitu adanya monopoli mafia yang menentukan harga, sehingga dia bermain di situ untuk bagaimana supaya harga daging terus tinggi. Jadi tidak ada lagi pakai teori demand dan supply. Terima kasih. Ya, Pak Andre, silakan Pak. Ya, bukan karena demand yang bertambah. Ini karena ada kemarin ada sogok menyogok itu kan berapa miliar itu mempengaruhi harga daging sapi dan juga mempengaruhi impor daging sapi. Ya. Kalau impor daging sapi kita itu diberi kemudahan dan biaya-biaya hilang, itu kan barang banyak di Australia itu, sapi itu di mana-mana ada kalau mau masuk ke Indonesia. Justru masuk ke Indonesia itu sulit, sehingga daging sapinya berkurang. Permintaan tetap, bahasa Indonesia bukan pemakan daging kan, bukan kayak di Amerika. Makasih Bu. Antoni, selamat siang, silakan Pak. Ya, selamat siang Mbak. Salah satunya kalau untuk dalam hal sapi ya, ya karena ini salah satu hal yang membuat harga tinggi ya, kemarin ini kasus PKS ini, jadi itu salah satu contoh, sehingga ya PKS sekarang namanya menjadi Partai Korupsi Sapi, itu kan. Terima kasih. Pak Honi. Ya, sore. Sore, silakan Mbak. Ya, saya teman-teman yang paling kesal dengan kebijakan yang membuat harga sapi ini mahal sekali. Kalau kita sekedar melihat ide ini kan semua menteri pertaniannya itu yang mengeluarkan kebijakan melarang impor daging sapi sehingga suplainya menjadi kurang. Nah, idenya itu bagus sekali. Kelihatannya bahwa akan untuk menghidupkan industri dalam negeri, tapi kebijakan yang dibuat itu seharusnya melihat kepentingan bangsa, bukan hanya pengusaha. Saat ini rakyat disuruh membayar mahal supaya pengusaha lokal itu mendapat keuntungan. Jadi itu kan seperti rakyat subsidi pengusaha, lucu sekali itu. Kebijakan itu harus kepentingan semua, di mana usahanya hidup, mereka dapat untung, tapi rakyatnya tidak menderita begini. Inflasinya luar biasa, gitu. Jadi rakyat disuruh menderita. Nah, saya curiga itu menterinya bukan itu idenya sebenarnya. Dibuat susah supaya ini importir, kalau mau import mesti nyogok supaya dapat jatah untuk import. Nah, itu kan sudah terjadi sama KPK. Nah, yang saya herannya SBY yang menjadi presiden sudah melihat harga seperti ini, membiarkan ya itu menterinya membuat kebijakan yang seperti itu. Tidur aja terus. Itu kacau lah negara ini kalau seperti itu. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Moni. Bu Wati. Iya. Bu, kalau daging mahal, kalau saya makan daging, Bu, makan aja sayur. Lagi kan yang bagus. bisa menimbulkan kanker, badan jadi gemuk, kurang sehat, jadi daging jangan dimakan, biar turun lagi itu harga, ya begitu aja semua. Iya, Pak Jimmy. Ya, kalau pendapat tadi yang Bapak pertama ya. Pak Jimmy mohon volume radio dikecilkan sedikit, Pak. Ya, pendapat Bapak yang pertama mungkin ada benarnya, tapi saya melihat dari sisi lain, dari sisi positif lah, positive thinking maksud saya. Mungkin menteri ini ingin membatasi impor supaya para peternak sapi lokal kita bisa hidup gitu. Nah ini yang mungkin daya usaha untuk peternak sapi lokalnya ini yang kurang dilakukan oleh Menteri Pertanian ya, supaya mereka bisa bersemangat untuk beternak sapi. Ya pada akhirnya suplai sapi dari dalam negeri sudah cukup, tidak perlu impor. Impor ini sih sebenarnya kan ya, untuk mengimbangi supaya harga jangan terlalu mahal ya, karena suplai dari dalam negeri kurang, mau nggak mau impor gitu. Kalau itu dari segi positive thinking-nya gitu Bu. Tapi kalau dari ada hal-hal lain yang udang di balik batu atau gimana ya, saya nggak ngerti itu. Nah, menurut saya itu aja. Terima kasih Pak Jimmy.